تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ibnu Lahia an Yazid bin Abi Habib an Ma'mar ibn Abi Habiba. Ma'mar bin Abi Habiba ini dan disebut juga Ma'mar Ibnu Abi Hayya. Iya, Ibnu Abi Hayya Al-Adawi. Beliau ini thiqah. Itu di talik, itu di catatan dengan kaki, dia katakan wata fil makhthut Ma'mar bin Abi Habiba wa huwa khata. Nah, keliru ya. Itu benar tetap. Jadi dinamakan Ma'mar bin Abi Habibah dan bisa juga dikatakan Ma'mar bin Abi Hayya. Jadi dua. Kata beliau Sa'id bin Al-Musayyab, "Annahu sa'ala 'anis shaumi fi safar." Qala fa haddathahu anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, "Ghazawna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ghazwatain yawma Badrin wa yawma Al-Fath. Fa aftarna fihima." Iya. Jadi ini Sa'id bin Musayyab, beliau ditanya tentang puasa di perjalanan. Maka beliau bercerita bahwa Umar ibn Khattab berkata, kami perang bersama Nabi di bulan Ramadan itu dua kali, di perang Badar dan di Fathu Mekah, dan di dua-duanya kami berbuka. Ini ada kelemahan ya, karena Sa'id bin Musayyab terputus tidak mendengar dari Umar ibn Khattab. Hanya saja ini punya pendukung ya, riwayat-riwayat ini punya pendukung. Karena itu dimana di sirah dikatakan peperangan Nabi di bulan Ramadan itu dua kali, satu di perang Badar dan satunya lagi di mana? Di perang Fathu Mekah. Semuanya Ramadan. Baik. Kemudian kata beliau, haddatsana Abdullah bin Hammad qala haddatsana Hammad bin Salamah Abu Salamah ana bi Zubair. Abu Zubair namanya Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Muhammad bin Muslim bin Tadrus. An Jabir bin Abdullah. Abu Zubair ini kalau dia pakai an itu bermasalah ya. Tapi ini tidak berbahaya di sini karena ada pendukungnya di riwayat, di beberapa riwayat setelahnya. Baik. Kata Jabir radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safara fi Ramadhana fashtadda as-shaum ala rajulin min ashabihi faja'alat rahilatuhu tahimu bihi tahta dhilalish shajar." Jadi Nabi pernah perjalanan di bulan Ramadhan, lalu puasa itu menjadi berat terhadap seorang lelaki dari sahabatnya. Akhirnya untanya itu membawa dia untuk ke bawah teduhan pohon. Fa ukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amrihi fa amara yuftir. Maka diberitakan kepada Nabi tentang orang itu, maka Nabi perintah supaya dia berbuka. Thumma da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bi nain mimma fa wada'ahu ala yadihi falamma ra'ahu an-nas yashrab sharibu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah supaya dibawakan bejana berisi air, lalu Nabi letakkan di depannya, di atas tangan, pada tangannya. Kemudian ketika manusia melihatnya Nabi minum, orang-orang pun ikut minum berbuka. Jelas ya? Baik. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepala negara seperti itu ya. Dia kadang punya maslahat dia pegang. Oh ini enggak apa-apa, tetap puasa masih kuat. Ada yang berpuasa enggak apa-apa masih kuat. Tapi begitu sudah terjadi bahaya, ada orang yang tetap berpuasa akhirnya kena perjalanan berat, diteduhi di bawah pohon, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya berbuka agar supaya lainnya juga jangan sampai kena kejadian yang sama. Ini urusan-urusan yang seperti ini urusan tata negara, ada fikihnya tersendiri. Jelas ya? Jadi kadang subhanallah Nabi itu banyak posisinya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kepala negara juga, beliau nabi, beliau rasul. Iya, beliau kepala rumah tangga, beliau juga manusia biasa. Maka apa yang muncul dari beliau itu perbuatannya harus dipila-pila. Itulah fikih namanya, fikih di dalam memahami perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dikenal di kalangan para ulama. Kalau ini kalau dibahas dari sudut fikih tata negara, ini seorang kepala negara hendaknya pandai melihat kondisi yang paling maslahat untuk rakyatnya. Jelas ya?